Hanafidina azakumullah, kita masih membahas makna al-hikmah dalam dakwah yang disebutkan dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Penjelasan ulama yang terakhir kita baca, penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini akan saya bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Disebutkan dalam risalah kitab beliau As-Sahwa Al-Islamiyah Tawjihat wa Dawabit, ketika beliau menjelaskan tentang hikmah dalam dakwah di buku tersebut, beliau menyatakan dan menasihatkan kepada para dai, fayastamilul asalib al munasibah lil hali wal maqam. Sang dai hendaklah mempergunakan uslub yang sesuai dengan kondisi dan maqamnya. Falaisa an-nasu sawaan fil fahmi wal ilmi. Masyarakat umum, umat manusia itu tidak sama dalam pemahaman dan ilmunya. Walaisu sawaan fi limil janibi wa ghilzihi. Mereka juga tidak sama terkait dengan kelembutan dan kekasarannya. Ada yang lembut orangnya, ada yang kaku orangnya. Walaisu sawaan fi tawabu'i lil haqqi wal istikbari 'an. Juga mereka tidak sama di dalam sikap tawadhu' menerima kebenaran atau gengsi sombong menolak kebenaran. Hal yasta'mil ma'a kulli shakhsin ma yunasibuhu. Maka hendaklah dia menggunakan uslub bersama dengan masing-masing pihak sesuai dengan keadaannya. Wa yakunu aqraba ila qabulihi wa inqiyadih, sehingga dengan uslub tadi akan lebih dia menerima dakwahnya dan tunduk pada penjelasannya. Fa inna hadza min ad-da'wati ila Allah bil hikmah, sebab ini semua termasuk dakwah ila Allah dengan cara hikmah. Dengan cara hikmah. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau dalam penjelasannya ini menerangkan dua pokok penting hikmah dalam dakwah. Yang pertama ialah isti'malul asalihil munasibah. Dalam dakwah seorang dai harus menggunakan uslub-uslub, cara-cara penyampaian yang sesuai dengan kondisi mad'unya. Dan yang kedua ialah ma'rifatu ahwalil mad'uwin. Termasuk hikmah dalam berdakwah ialah sang dai harus mengetahui, harus mengenali bagaimana kondisi mad'unya. Dua ini disesuaikan. Kalau mad'unya itu dikenal sebagai orang yang sudah mengenali kebenaran, mengilmui kebenaran, mengamalkan kebenaran, tunduk kepada kebenaran, maka dia akan menyampaikan ilmu dengan lebih mudah. Dia sampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang bagus, dengan tahapan-tahapan ilmu seperti yang disebutkan oleh para ulama kita dengan hujahnya. Ini orang sudah baik. Seperti Ahlus Sunnah wa Jamaah Salafiyun, thullabul ilm, yang mengerti ilmu, mengerti al-haq, berpegangan dengannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Maka tinggal antum tarbiyah mereka dengan tepat, dengan tahapan-tahapan ilmu agama. Ada kalanya seseorang itu barakallahu fikum cinta kebenaran, suka dengan al-haq, mencari al-haq. Cuman pada dia ada kekurangan, terkadang jatuh dalam perkara yang haram, terkadang tidak tahu ilmu tentang perkara yang hak. Maka jika si mau'idhah hasanah, kadang terghib, menyemangati dia untuk mengerjakan amal saleh. Ada kalanya terhib, menakut-nakuti dia dengan ancaman-ancaman Allah, dengan hukuman-hukuman Allah, azab terkait dengan sebuah dosa. Ada kalanya pula seseorang itu barakallahu fikum memang orang yang membangkang, menolak kebenaran, melemparkan banyak syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau kamu sanggup dan kamu memiliki ilmunya, maka dengan cara jidal bilatihi ahsan, kamu dialog dengan dia secara ilmiah, kamu bongkar semua penyimpangan-penyimpangan dan pemahaman dia dengan ilmiah. Sampaikan ayat, sampaikan hadis, keterangan para ulama yang membongkar syubhatnya dia, hingga dia nampak jelas al-haq di depannya dengan cara jidal. Ada kalanya orang tersebut bukan tipe yang pertama, bukan tipe yang kedua, bukan tipe yang ketiga, tipe yang lebih parah lagi daripada itu. Yang seperti ini serahkan kepada pihak penguasa. Intinya uslubnya pas sesuai dengan kondisi madu'unya. Barakallahu fikum. Itu termasuk hikmah dalam perkara dakwah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala. Ini nanti lebih dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan dakwah ala basirah. Dakwah di atas basirah. Ada waktu insyaallah akan saya rinci terkait dengan dakwah ala basirah, yang itu merupakan satu bagian daripada hikmah di dakwah. Baik, dari uraian-uraian di atas yang sudah kita sampaikan, dari mulai keterangan-keterangan para salaf, para sahabat, para tabi'in, para ahli tafsir, para ulama-ulama kita terkait dengan makna hikmah dalam perkara dakwah, ada sebuah definisi yang dianggap oleh para ulama definisi yang sangat simpel, tetapi kandungan maknanya menyeluruh, menggambarkan yang namanya hikmah dalam dakwah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, Fal hikmatu idzan فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. Belum membawakan 3 poin. Nanti kita rinci insyaallah. Kata beliau, hikmah kalau begitu maknanya adalah فعل ما ينبغي, melakukan segala sesuatu yang selayaknya, melakukan apa-apa yang seyogianya, yang selayaknya kamu kerjakan. Alal wajhil ladzi yanbaghi, di atas sisi yang selayaknya juga. Fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang selayaknya juga. Ada apa-apa, ada sisi, ada waktu. Tiga-tiganya harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf. Ketika terpenuhi tiga-tiganya, maka dikatakan itu hikmah dalam dakwah ila Allah. Satu poin saja luput daripadanya, maka dikatakan penyimpangan dan kesesatan dalam perkara dakwah ila Allah, bukan hikmah dalam dakwah ila Allah. Penjabarannya adalah yang pertama, fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa saja yang seharusnya, seyogianya kamu kerjakan. Ini melaksanakan prinsip-prinsip dakwah yang dijelaskan dalam Quran, Sunnah dan keterangan para ulama. Laksanakan yang disyariatkan dalam dakwah ini. Yang kedua, alal wajhil ladzi yanbaghi. Ketika kamu menerapkan, mengamalkan prinsip-prinsip dakwah tadi, harus sesuai dengan bimbingan syariat. Alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan sisi yang sepantasnya, yakni sesuai dengan bimbingan-bimbingan syariat. Paham ya? Amalnya yang dikerjakan ini amal yang disyariatkan. Tata cara pengamalannya, kaifiah pengamalannya, kaifiah dan praktek pengamalannya juga sesuai dengan bimbingan syariat. Dan yang ketiga, fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang tepat. Waktu prakteknya, waktu pengamalannya pas. Bahasanya sesuai dengan sikon. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Timingnya tepat. Waktunya pas. Barakallahu fikum. Kita berikan sebuah contoh, barakallahu fikum. Sebuah amalan yang dianjurkan dalam Islam terkait dengan dakwah, yaitu amalan yang namanya ar-rifqu wal-lin. Ar-rifqu wal-lin, kelembutan dan kesantunan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya ar-rifqu wal-lin. Rifq wal-lin, atau dibahasakan dengan kalimat at-ta'lif, ta'liful qulub, melembutkan hati orang lain. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah azakumullah, amalan yang disyariatkan dalam dakwah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian banyak anjuran-anjuran dan keutamaan-keutamaan terkait dengan sikap ar-rifq tadi. Beliau mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah, wama nuzi'a an syai'in illa syanah. Tidaklah arifku itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz yang lain, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah zat yang maha rafiq, yang maha lembut, mencintai kelembutan. Ini rifqun walin. Jadi yang pertama, rifqun walin itu termasuk amal yang disyariatkan. Maka kita amalkan ini. Kita terapkan uslub lembut santun dalam dakwah. Tapi ingat, penerapan rifqun walin itu harus sesuai dengan bimbingan syariat. Alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan sisi yang sepantasnya, yang selayaknya, yakni sesuai dengan bimbingan syariat. Kapan Islam menganjurkan seorang dai untuk bersikap lembut dan santun? Kepada siapa? Fil waqtil ladzi yanbaghi, dan harus diterapkan pada waktu yang semisal yang seyogyanya, waktunya pas. Dalam penerapannya, qonatina azzakumullah, rifqun walin, kelembutan itu ditunjukkan oleh seorang dai ketika dia mendakwai orang-orang awam, awamun nas, yang masih jahil tentang perkara agamanya, yang banyak tidak mengetahui tentang perkara agamanya. Itu menggunakan rifqun walin, dengan sikap yang lembut, tutur kata yang lembut, dengan akhlak yang baik, perilaku yang bagus ditunjukkan kepada mereka, walaupun mereka melakukan sebuah tindakan yang salah. Disikapi dengan lembut dikarenakan dia ini orang yang awam, jahil. Contoh yang disebutkan dalam sebuah hadis masyhur, Qisatul Arabi, Kisahnya seorang Arab pedalaman yang kencing di masjid. Nah, disebutkan dalam hadis ketika Rasul dan sebagian sahabatnya Rasulullah SAW di masjid, tiba-tiba datang seorang Arabi, Arab pedalaman, masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dia mojok, pergi ke arah sudut masjid, hendak buang air kecil. Ini masjid ini, bukan Muhajirin ini, masjid Nabawi. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beliau di situ. Dia hendak mau kencing di situ, di pojokan begitu. Para sahabat langsung menghardik dia. Mas, apa ini? Dihardik sama para sahabat. Rasulullah biarkan, da'uh, biarkan dia. La tuzrimu, kamu jangan hardik dia, biarkan dia. Biarkan. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, innakum lam tub'atsu mu'assirin, innama bu'itsum muyassirin. Kamu hai para sahabatku tidak diutus untuk membuat sulit, engkau diutus untuk memberi kemudahan-kemudahan. Ini hati para sahabatnya. Itu orang selesai hajatnya, tuntas, long. Rasul mengatakan, ambil satu timba air, siram tempat najisnya itu dengan air. Selesai urusan najis. Yor. Baik, selesai urusannya. Dipanggil orang tadi. Sini. Dipanggil sang pelaku dan beliau subhanallah tidak marah. Tidak emosi. Tidak mencaci maki, tidak menampar dia atau yang lebih daripada itu. Beliau memberikan wejangan dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang halus. Beliau mengatakan, inna hadhil masajida la tasluhu fiha syai'un min qadarin nas. Masjid itu bukan tempat buang kotoran. Masjid itu dibangun untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran. Dengan bahasa yang halus. Mengena dia. Terima sama dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain, itu orang kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dalam doanya dia mengatakan, Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmati aku dengan Muhammad saja, gak usah sama yang lain. Hah? Masuk pada dia. Sikap kelembutan Rasul masuk pada dia. Dan semuanya selesai. Semua selesai. Para sahabat dikasih wejangan supaya menerapkan prinsip dakwah yang tepat. Taisir, memberi kemudahan, bukan taksir, membuat sulit. Najisnya selesai, masjid tidak lagi najis. Itu orang dapat wejangan-wejangan. Rasul tidak marah dikarenakan ini orang Arabi, orang pedalaman. Orang dari pedalaman jauh yang tidak mengerti agama. Walaupun dia berbuat sesuatu yang sangat fatal, besar tindakan ini. Jangankan kencing di masjid itu meludah saja, itu bikin heboh itu. Ya benar. Enggak boleh ya. Apalagi mengincinginya. Apalagi Masjid Nabawi bukan Muhajirin. Besar itu dosanya. Tapi dikarenakan kejahilannya, Rasul mensikapi dia dengan rifqun wali. Ini namanya fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi. Itu namanya hikmah dalam kerangka. Tindakan Rasul pas, caranya pas, timingnya tepat. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul dengan sebagian sahabatnya tiba-tiba datang seorang pemuda fata. Seorang pemuda datang. Datang menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah pernyataan atau pertanyaan yang membuat sahabat kaget. Langsung menemui Rasulullah, "Izin li zina." Ya Rasulullah, tolong izinkan aku berzina ya Rasulullah. Kaget ini para sahabat. Apa ini kata mereka? Ucapannya apa ini? Zina hukumnya haram. Perkara yang jelas keharamannya. Kok tiba-tiba kamu datang minta izin kepada Rasul untuk berzina? Sona. Rasul mengatakan, tenang. Beliau minta itu pemuda untuk mendekat. Udunu. Mendekat. Mendekat. Udunu. Mendekat lagi. Udunu. Mendekat lagi. Betul-betul persis di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mau diapakan ini? Hah? Beliau tidak marah sama dia, tidak mencaci maki dia, tidak menghardik dia, tidak memukul dia, tidak menendang dia. Tidak. Beliau hanya mencecar pemuda ini dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyadarkan dia betapa jeleknya zina itu. Terus mengatakan atuhibbu li ummik. Langsung atuhibbu li ummik. Apa kamu mau zina itu menimpa ibumu? Mana kedua, apa kamu mau melakukan dengan ibumu? La ya Rasulullah. Spontan dia mengatakan, tidak mau ya Rasulullah. Ibunya sendiri. Dia teruskan dengan pertanyaan lain, atuhibbuhu li ibnatik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li khalatik. Yang disebut orang yang sangat dekat dengan dia, nasabnya. Apa kamu mau menimpa putrimu, menimpa saudarimu, menimpa amehmu, menimpa khaleh kamu? La ya Rasul. Ngerti dia. Tidak mau ya Rasul. Beliau mengatakan, walan nasu yuhibbuna dzalika fi ummahatihim wala banatihim wala akhwatihim wala ammatihim wala khalatihim. Orang lain pun juga sama, tidak mau itu tertimpa ibunya atau menimpa putrinya atau saudarinya atau amehnya atau khalehnya. Lihat betapa kecilnya zina ini, betapa jeleknya, betapa kotornya zina ini, merusak kehormatan orang dekatnya kita. Beliau menepuk dadanya. Saya bunyi, saya tepuk sendiri pada saya. Tepuk dadanya. Beliau mendoakan, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini, sucikan hati. Katanya sang rawi, semenjak itu tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci oleh sang pemuda ini melebihi zina. Masuk ya, dakwanya masuk. Itu namanya rifqun waliin pada waktunya, melaksanakan yang seyogianya dengan cara yang sesuai dengan syariat di waktu yang tepat. Itu namanya hikmah fi dakwah. Difahami soalnya? Timingnya tepat. Contoh yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang membagikan harta perang Hunain, ghanimah perang Hunain, tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam masing-masing dikasih 100 ekor unta. Nah, banyak itu. Kalau sekarang unta harganya 25 juta dikalikan 100, 2,5 M. Itu bukan pembelian sedikit ya. Wah, luar biasa. Untuk melebutkan hati-hati mereka. Ketika beliau sedang membagikan harta perang Hunain, tiba-tiba datang seseorang kelihatan pucat wajahnya. Ya, pucat wajahnya, cekung matanya, nampak lelah dia, kemudian lebat jenggotnya, hitam jidatnya, kemudian cingkrang celananya. Tayyib, tiba-tiba datang kepada Rasulullah, datang langsung mengatakan, ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Hei Muhammad, adil kamu. Kamu tidak adil. Hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Pembagian kamu tidak ikhlas. dan diharapkan padanya wajah Allah. Marah beliau, naik pitam beliau. Man ya'dil illa makun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku dikatakan tidak bisa adil? Sahabat Umar langsung menghunuskan pedangnya. Ya Rasulullah, da'ni adribu 'unuqa hadzal munafiq. Ya Rasul, biarkan aku penggal leher munafik ini. Mengatakan, tahan ya Umar. Saya khawatir nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabat. Pergi tuh orang. Ketika dia pergi, Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, saya khruju min bi'di'i hadza qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Akan muncul dari sulbinya orang ini suatu kaum. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Yaqra'unal Qur'an la yusayyidu raqihim. Mereka membaca Al-Qur'an tapi enggak sampai tenggorokannya. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya busur dari anak panah dari buruannya. Kena set, keluar lagi. Saking kencengnya melepat. Disebut dalam lafaz yang lain, tsumma la ya'uduna ilaihi. Kemudian mereka tidak kembali kepada agama tersebut. Dan disebutkan dalam banyak riwayat, beliau meneruskannya dengan berbagai macam kalimat yang mentahdir mereka. Dikatakan syarru qatla tahta adimi sama, sejelek-jelek yang terbunuh di bawah kolong langit. Khairu qatla man qatalu, sebaik-baik orang yang terbunuh yang mereka bunuh. Laina tartuhum la'atunahum qatla ad. Kalau aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana membunuh kaum Ad. Disebut dalam lafaz yang lain, lu mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Siapa mereka ini? Kaum Khawarij. Siapa orang itu? Siapa orang tadi itu? Disebutkan Dzul Khuwaisira An-Najdi. Kalau yang arah pedalaman yang kencing tadi itu namanya Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Dia dari Yaman. Kalau yang ini Dzul Khuwaisirah An-Najdi. Yang ini kalau tokoh Khawarij, yang itu orang pedalaman dari Yaman. Antum perhatikan bagaimana perbedaan sikap yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang satu Dzul Khuwaisirah Al-Yamani, yang ini Dzul Khuwaisirah An-Najdi. Yang itu yang kencing di masjid, beliau menyikapinya dengan penuh rifqun walin, kelembutan, kesantunan. Dengan kalimat-kalimat yang menyentuh, yang arif, yang bijak. Tapi ketika menyikapi Dzul Khuwaisirah An-Najdi tadi itu, beliau melontarkan kata-kata yang sangat pedas. Sangat pedas. Sangat keras. Dikatakan sebagai anjing neraka. Dikatakan kalbun aja sudah kasar banget itu. Kan begitu ya? Apalagi dia katakan gila benar. Anjing neraka, anjing neraka, anjing neraka. Dan kalimat yang lain yang begitu pedas tentang orang-orang orang pasti itu. Apakah Anda akan mengatakan Rasulullah hikmah? Naudzubillah, hati-hati. Ini kata-kata yang mengerikan ya. Kita mengatakan Rasul hikmah pada kasus yang pertama, beliau juga hikmah pada kasus yang kedua. Itu namanya fi'lu ma yanbaghi al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Yang dihadapi Rasulullah yang kedua tadi sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang yang mengeluarkan ideologi yang sangat membahayakan umat Islam sampai hari kiamat nanti. Ideologi Khawarij, memberontak penguasa, menghujat penguasa, ila akhirnya. Itu penyimpangan syubhat. Sementara yang tadi itu adalah dosa syahwat. Barakallahu. Keras. Itu pas. Karena orangnya juga tepat. Maka beliau lakukan ma yang bagi, yang selayaknya dikerjakan untuk orang tadi. Siddat wa hazm, sikap yang lugas dan sikap yang tegas, dikarenakan orangnya layak untuk diperlakukan seperti itu. Ini namanya hikmah dalam dakwah. Sengaja saya contohkan ya khonam bin azakumullah supaya jangan sampai terekam dalam benak kita, dalam alam pikiran kita. Hikmah itu harus lembut saja, hikmah itu harus santun saja, hikmah harus rifqun walid, keras sedikit enggak hikmah. La mahakadza. Tapi yang benar, hikmah itu melakukan apa yang sepantasnya dikerjakan sesuai dengan bimbingan syariat di waktu yang tepat. Fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Lembut pada waktunya, pada orangnya. Tegas pada waktunya, pada orangnya. Ini kemudian diambil sebagai dalil yang begitu kuat oleh para ulama salaf dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, baik dari kalangan kaum khawarij ataupun yang lain-lainnya dari kalangan ahlul bid'ati wal hizbiyyin sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fiik. Maka bukan termasuk hikmah atau pemahaman makna hikmah yang salah ketika Anda mensikapi orang-orang yang awam, yang layaknya kamu sikapi lembut dengan cara yang kasar. Awamun nas, tidak ngerti ilmu, tidak ngerti apa-apa, kamu sikapi dengan sikap yang kasar. Ketemu tidak mau salam, tidak mau tegur sapa, atau sikapnya kaku kepada mereka, salah sedikit diancam, begitu. Ini bukan hikmah, ini namanya syiddah mufritah, sikap keras yang membahayakan dakwah. Pelakunya bukan hakim dalam dakwah. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah ketika ada seseorang yang merangkul ashabul ahwa'i wal bid'ah, merangkul hizbiyyin dalam dakwahnya dengan alasan dakwah harus merangkul. Bersikap lunak kepada mereka, senyum merekah kepada mereka, lembut kepada mereka, dirangkul mereka semua tadi itu. Ini bukan namanya hikmah dalam perkara dakwah. Ini namanya tamyiz, melembekkan prinsip. Dikarenakan yang dilakukan sama dia enggak sepantasnya dalam syariat. Rasul mensikapi mereka dengan keras. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafun salih mensikapi mereka dengan tegas. Anda mensikapinya dengan lembek. Itu bukan namanya hikmah, bukan namanya rifqun walid, itu namanya tamyiz, melembekkan prinsip, penyimpangan dalam dakwah. Sehingga yang namanya hikmah itu seperti yang terangkan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa yang seyogyanya, alal wajhi alladhi yanbaghi, dengan sisi yang seyogyanya sesuai dengan syariat, fil waqti alladhi yanbaghi, pada waktu yang seyogyanya. Barakallahu fiik. Itulah hikmah. Bahkan bisa jadi termasuk hikmah dalam dakwah Anda menghunuskan pedang, Anda panggul senjata, Anda tampil di medan perang. Kapan itu? Kapan ini? Lu kok diem? Kapan ini? Ketika ada yang namanya jihadun syar'i, amalan berjihad sesuai dengan syariat, dan yang dihadapi adalah orang-orang kafir harbi yang memang diperangi. Itu hikmah dalam negara dakwah. Dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita, berjihad fisabilillah, panggul senjata, perang. Itu hikmah dalam negara dakwah. Kenapa? Itulah yang dibimbingkan dalam syariat. Hikmah yang bagi, alat yang bagi, fil waktu yang bagi. Dipahami ya? Ketika para putus semua, dakwah jangan begitu-begitu, jangan berdarah-darah begitu, kabur semuanya. Ini namanya tamyiz, melembekkan prinsip, bukan lembut. Tamyiz, tamyiz wajaban, penakut lagi. Para kelas itu. Yang hikmah tampil, waktunya tampil, tampil. Tidak, Belum ada bimbingan jihad, dia enggak tampil. Ngapain juga ngadang-ngadakan jihad? Yang ini jihad, masya Allah. Melawan siapa, Pak? Penguasa, pemerintah, kafir zimmi, kafir mu'ahad. Anda salah kaprah. Itu bukan namanya jihad yang syar'i. Itu namanya irhab, terorisme. Itu bukan namanya hikmah dalam perkara dakwah. Bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Begitu tidak ada bimbingan syariatnya, semangat untuk berjihad, keblinger dia. Begitu ada jihad yang syar'i, pada kabur semuanya. Itu bukan namanya hikmah dalam perkara dakwah. Yang namanya hikmah sekali lagi, melakukan apa yang sepantasnya dengan cara syar'i, yang sepantasnya pada waktu yang tepat. Waktunya lembut, lembut. Waktunya tegas, tegas. Waktunya berbicara, berbicara. Waktunya diem, diem. Waktunya membongkar penyimpangan-penyimpangan sebuah kelompok, pemahaman seseorang yang menyimpang dengan ilmiah, bicara. Waktunya didiamkan, didiamkan. Waktunya perang-perang. Ketika ada jihad yang syar'i. Ketika tidak ada, ya gak pernah perang. Ngapain? Loh kok ngapain? Masih banyak lagi bimbingan agama yang bisa kamu ilmui dan kamu amalkan. Gak cuma satu ini aja. Dia namanya hikmah. Barakallahu. Dipahami insya Allah ya. Dipahami insya Allah ya. Itu hikmah dalam dakwah. Atau tadi kan para nabi dan para rasul, mereka berjihad. Betul? Ya benar. Kok diam? Ya benar. Loh kok diam? Para rasul, mereka berjihad. Betul benar. Pada waktunya, itu hikmah dalam dakwah. Dan tidak selamanya mereka berjihad. Ada waktu di mana mereka tidak berjihad. Itu hikmah dalam dakwah, tepat pada waktunya. Ya, ada kalanya mereka mendakwakan tauhid. Hikmah dalam keradaan. Ada kali mereka memberantas kesyirikan, membongkar kesyirikan. Hikmah dalam keradaan. Sesuai dengan waktunya, dengan bimbingan syariat, dan tindakannya pas. Ini penting disampaikan dengan panjang, dikarenakan barakallahu fikum, di zaman sekarang ini, fanatina azakumullah, banyak pihak-pihak penggembos dalam dakwah itu. Mereka dikenal dengan sistem mukhazilah yang menggembosi dakwah, dikenal juga sebagai mumayyi'ah yang melembekkan prinsip dalam perkara dakwah. Mereka mengaku-ngaku di atas dakwah itu sunnah dakwah salafiyah, namun sesungguhnya mereka adalah pihak yang merangi dakwah salafiyah dari dalam. Di antara yang mereka hembuskan poin tadi. Hah? Tindakan yang tegas kepada orang yang menyimpang, kepada kelompok yang menyimpang, dikatakan itu bukan hikmah. Allahumma musta'an. Anda menikam Rasul sallallahu alaihi wasallam ya akhi. Anda menikam para sahabat, para tabi'in, para tabi'in salafun salih. Anda menikam para ulama rabbaniyyin. Mereka semuanya tegas dalam sikap ashabul ahwa'i wal bidah. Anda mengatakan itu bukan hikmah? Na'udzubillahi min dzalik. Jika pahami makna hikmah dalam dakwah dengan sebenar-benarnya, barakallahu fikum. Dipahami ya? Maka yang namanya hikmah dalam dakwah harus memiliki ilmu ala basirah, ilmu agama. Harus dengan bimbingan Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Baik, dakwahnya itu ilmiah. Yang disampaikan hujjah, dalil-dalil yang jelas, yang gamblang, ayat, hadis. Barakallahu fikum. Baik, termasuk hikmah dalam perkara dakwah menjelaskan prinsip-prinsip yang benar dengan hujjahnya dan membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada. Termasuk hikmah dalam perkara dakwah ialah barakallahu fikum menggunakan uslub yang tepat untuk masing-masing orang. Ada kalanya rifqun wali, lembut dan santun. Ada kalanya syiddah wa hazm. Ada kalanya tegas, lugas. Dengan tempatnya masing-masing, waktunya masing-masing, dan orangnya masing-masing. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya hikmah dalam dakwah yang dijelaskan oleh para ulama. Una barakallahu fikum. Maka hendaklah kalian berdakwah dengan hikmah seperti yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ketika hilang poin-poin yang disampaikan di atas, maka dakwahnya bukan namanya dakwah bil hikmah, tapi merusak dakwah atau dakwah-dakwah yang menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fiik. Hadza wadhih. Semoga dipahami dengan baik. Barakallahu fiik. Termasuk hikmah dalam perkara dakwah ialah ad-da'watu ilallahi ala basirah. Ini poin yang berikutnya. Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Basirah adalah al-ilmu wal-huda. Dengan ilmu, dengan bimbingan-bimbingan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan dalam firman-Nya di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh, yaitu ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah azza wajal, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu dan petunjuk. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Ini ayat ada dua penafsiran, dua-duanya benar. Penafsiran yang pertama ialah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya dakwahnya di atas basirah, di atas ilmu dan petunjuk. Ini semuanya sama, semuanya benar dan digabungkan oleh para ulama. Tayyib, jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad SAW ialah berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ini pula yang ditempuh oleh pengikutnya beliau, dari mulai para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai hari sampai yaumul qiyamah nanti, mereka berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ala basirah. Tayyib, ayat ini karantina azakumullah. Lafaznya adalah pemberitaan. Allah memerintahkan Rasulnya untuk memberitakan tentang keadaan dirinya. Namun kandungannya perintah. Kita diperintah, atau Rasul diperintah, dan juga atba'uhu juga diperintah untuk berdakwah kepada Allah. Dan juga diperintah dalam dakwah harus di atas basirah. Dakwahnya harus di atas ilmu dan petunjuk ilmu. Ini dua perkara yang saling berkaitan. Dakwah, ilmu, ilmu, dakwah, dakwah, ilmu, saling berkaitan. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa da'watu ilallahi mulazimatun wa mutadhamminatun lil ilmi, لأن من شروطها العلم بما يدعو إليه الداعي. Berdakwah kepada Allah itu mengandung konsekuensi ilmu. Sebab termasuk persyaratan dakwah harus berilmu, mengilmui apa yang didakwahkan oleh sang da'i tadi. Dakwah, ilmu berkaitan. dijelaskan cukup panjang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala dalam kitab beliau As-Sahwa Al-Islamiyah dan juga buku yang lain terkait dengan basirah ini. Dakwah di atas basirah. Beliau menjelaskan basirah ini meliputi tiga perkara. Basirah fi sahati umur. Dakwahnya harus dibangun di atas basirah pada tiga perkara. Yang pertama, basiratun fi ma yad'u ilaihi. Dia punya basirah tentang apa yang mau dia sampaikan. Memiliki ilmu apa yang dia sampaikan. Dia mau menyampaikan akidah, dia harus mengetahui, mengilmui akidah Islam. Dia mau menyampaikan bab ibadah, harus mengilmui ahkam ibadah Islam. Dia mau menyampaikan masalah fiqih, harus mengilmui bab fiqih. Dia mau menyampaikan masalah tafsir, harus mengilmui bab tafsir. Demikian seterusnya. Al-ilmu bima yad'u ilaihi. Sang da'i harus memiliki ilmu sebelum berdakwah. Apa yang dia sampaikan itu ilmu, dengan dasar ilmu. Yang kedua, basiratun bi ahwalil mad'uwin. Yang kedua, memiliki basiratun ilmu tentang kondisi para mad'u. Kondisi para mad'unya. Siapa yang dia dakwai, apa audien dakwahnya, bagaimana kondisi mereka, awam atau intelektual, penguasa atau rakyat, dan segala macam. Harus dipahami mad'unya tadi. Dan yang ketiga, basiratun biasalifi dakwah. Harus basirah, memiliki ilmu tentang uslub dakwahnya, tata cara berdakwah. Hah? Bagaimana dia menyampaikan itu semua tadi, uslub dakwah. Terkadang dengan hikmah, terkadang dengan mu'idhah hasanah, terkadang dengan jidal, terkadang dengan rifqun walin, kelembutan, kadang dengan syiddah, tegas, kadang ta'liful qulub, melembutkan hati, kadang hajur, memboikot, macam-macam. Ini semuanya harus dipahami. Tiga poin. Seorang da'i harus berdakwah kepada Allah dengan basirah pada tiga perkara ini. Kalau tidak, maka dakwahnya dia akan merusak lebih daripada memperbaiki. Kalau tidak, maka dia akan menyimpang dalam perkara dakwah, bukan lurus dalam perkara dakwahnya. Tiga poin. Dan ini panjang pembahasannya. Barakallahu fikum. Yang diulas, yang dikupas oleh para ulama dalam pembahasan usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah, itu membahas tiga poin ini. Ketika mereka membahas tentang permasalahan, barakallahu fikum, asas dakwah, yang dibahas tiga poin ini. Ketika mereka membahas masalah manhaj dakwah, yang dibahas tiga poin ini. Ilmu tentang apa yang dia dakwahkan, ilmu tentang kondisi para mad'u, ilmu tentang usul dakwah. Tiga-tiganya harus dimiliki seorang dai. Kalau tidak punya, tolong mundur teratur, jangan maju dalam dunia dakwah. Nanti Anda jatuh dalam tindakan dosa. Dan yang kedua, merusak nama baik dakwah. Yang ketiga, mengacaukan dakwah ilallah yang mulia ini. Barakallahu fiik. Nah, dasarnya hadis tentang ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Yang dibahas tadi ya. Ketika Rasul mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan ialah syahadat la ilaha illallah. Apa tiga-tiganya? Yang pertama yang diutus sahabat Mu'ad bin Jabal. Siapa beliau? Siapa beliau ini? Jangan mengatakan sahabat gitu aja, kurang dong. Hah? Salah seorang alim dari ulama-ulama sahabat. Ini penting. Dai-nya berilmu, Dai-nya berilmu. Dia akan bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan dengan ilmunya tadi. Ini namanya basiratun fima yad'u ilaih. Punya ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Dai-nya alim, punya ilmu. Rasul mengatakan sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ini yang kedua. Rasul memberitahu sahabat Mu'ad tentang audiens dakwahnya. Kondisi mad'unya. Mad'unya kamu nanti ahli kitab. Ini namanya basiratun bi ahwal al-mad'uin. Rasul mengatakan setelah itu maka hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Atau belum mengatakan sampai mereka bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah baru salat. Kalau sudah baru zakat. Ini namanya basiratun bi asalifid dakwah. Basiratun masalah usul dakwahnya. Apa yang harus dia mulai terlebih dahulu? Apa yang harus dia prioritaskan terlebih dahulu? Mana yang difokuskan? Mana yang setelahnya itu? Atau segala macamnya. Itu namanya basiratun bi asalifid dakwah. Tiga-tiganya ada pada riwayat di atas. Dan itu harus ada pada seorang da'i ilallah. Ketika terpenuhi semuanya, maka dia dikatakan hikmah dalam dakwah, seperti yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah di atas kejahilan itu bukan namanya hikmah di dakwah, penyimpangan dakwah. Dakwah gak ngerti kondisi mad'unya, karena gak tahu asal ngomong, karena asal bicara gak tepat. Membuat fitnah dalam perkara dakwah, bukan hikmah dalam perkara dakwah. Yang dihadapi sama dia ini orang-orang awam, yang masya Allah masih kental nuansa-nuansa syiriknya itu. Belum sampai ilmu kepada mereka. Wah, dia sikat semuanya itu. Wah, ini syirik. Ini musyrik. Wah, ini syirik akbar. Ini musyrik murtad dari Islam. Wah, mata tangtung-tangtung begitu. Ini orang begitu semua. Belum sampai dia selesai berbicara, jadi gantung dia. Kita mengatakan apa yang dia sampaikan tidak salah. Dia menyampaikan tauhid, itu dia. Tapi dia kurang memahami kondisi para mad'unya. Tidak mengerti tentang kondisi para mad'unya. Akhirnya uslub dakwahnya kurang tepat. Akhirnya apa? Ya fitnah yang terjadi. Bukan dakwah yang masuk kepada mereka. Akhirnya yang sudah berupaya sekuat tenaga bisa masuk ke tengah-tengah mereka dengan dakwah yang tepat. Hancur berantakan. Yang muncul fitnah. Mereka itu adalah radikal. Mereka itu adalah teroris. Suka mengkafirkan orang. Suka memusyrik-musyrikkan orang. Dikit-dikit kufur. Dikit-dikit syirik. Terus pintu dakwah tertutup. Apa sebabnya? Dikarenakan sang da'i tidak mengetahui kondisi mad'unya, akhirnya uslub dakwahnya tidak tepat. Itu namanya tidak hikmah dalam perkara dakwah, merusak nama baik dakwah. Enggak cuma Anda saja yang kena, semuanya jadi kena. Satu orang yang enggak punya hikmah di Ambon ini yang kena se-Ambon. Enggak cuma se-Ambon, apa lagi? Sama Maluku. Enggak cuma sama Maluku, se-Indonesia kena semua. Gara-gara satu orang ini. Siapa? Ya, satu orang pokoknya yang enggak punya hikmah dalam perkara dakwah. Hati-hati ya. Enggak semata-mata kamu yang berdosa, yang lain kena imbasnya. Barakallahu. Dipahami insyaallah ya. Harus tiga poin ini, memiliki basirah per tiga perkara ini. Sehingga bab dakwah itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Barakallahu fikum. Di zaman dahulu kala, di kalangan salafun salih dan para ulama kita, yang masuk dalam ranah dakwah itu terseleksi. Mendapatkan apa namanya rekomendasi langsung dari para ulama di masa itu. Orang-orang yang belajar agama mulai menapaki ilmu, belajar ilmu agama, sudah mulai memiliki ilmu agama, sudah mulai mempunyai ilmu agama. Ketika mereka hendak tampil untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat, izin dulu kepada yang di atasnya, kepada guru-gurunya, kepada para ulama yang lain. Apakah saya layak? Belum layak. Belajar lagi. Apakah saya layak? Iya, kamu sudah layak. Sampaikan ilmu kamu. Itu pun dengan adab, dengan sopan santun. Ketika ada di situ orang yang lebih senior, yang lebih alim, dia diam. Yang alim yang maju. Para kelas itu, dia diam. Ketika dipersilakan untuk berbicara, dia akan berbicara dengan kadar ilmu yang dia miliki. Sehingga di masa itu dakwah tersebar dengan luas, penuh dengan hikmah, penuh dengan rahmah, dengan kelembutan, yang menyimpang serentak penyikapannya, semuanya sama, sehingga tidak bisa menaikkan kepalanya itu ke permukaan. Jika dengan satu sikap yang sama, mauqifnya semuanya sama, tidak ada tamyiz wala tahdzir. Di masa itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan, bagaimana Ikhwan, beliau mengatakan, sesungguhnya saya, siapa Ikhwan? Imam Malik, Al-Imam Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah Al-Madani, imam besar pada masanya, sesungguhnya aku tidak mengadakan majelis ini, majelis ilmu ini, sampai aku meminta izin kepada 70 orang dari guru-guru kota Madinah. Gimana? Ya, kamu layak. Kamu layak. Kamu layak. Dipersaksikan oleh 70 orang. Belum mengatakan lagi terkait dengan dua orang gurunya, Rabi'atul Ra'i dan satu lagi, siapa namanya Evan? Dua orang gurunya. Beliau bisa tampil setelah diizinkan dua orang guru ini. Beliau mengatakan, launahayani lantahaitu. Kalau seandainya mereka berdua melarang aku, mencegah aku akan berhenti. Aku akan berhenti dalam menyampaikan ilmu. Itu para sahabat. Di zaman sekarang ini yang namanya dakwah ilallah itu masya Allah diperebutkan dari banyak pihak. Semuanya kepingin masuk dalam dunia dakwah ini dengan tanpa ngaca terlebih dahulu. Saya ini siapa? Ngajakan. Saya ini siapa? Punya ilmu apa enggak? Saya sudah mengerti apa tidak? Bagaimana prinsip-prinsip dakwah yang benar? Enggak pakai ngaca, masuk aja pokoknya. Saya capek-capek keluar negeri, masa enggak boleh dakwah ila Allah? Saya sudah keluar banyak biaya pergi ke luar negeri, masa enggak boleh berdakwah ila Allah? Memang dakwah punya siapa? Punya kamu apa? Dakwah kan juga punya sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang kata wajat. Hah? Kalau bahasa Jawa aja orang kurang ajar, enggak ngerti adab dalam kerajaan dakwah ila Allah warahmatullahi. Itu kenapa terjadi berbagai macam ketimpangan-ketimpangan, kerusakan-kerusakan dalam kerajaan dakwah, dikarenakan tidak dipenuhinya hikmah dakwah para anbiya wal mursalin. Tafsirah tidak ada, hikmahnya juga tidak ada, atau kurang keikhlasannya, apalagi masuk dalam dunia dakwah, semua pada masuk dalam dunia dakwah, dimasuki kepentingan duniawi, kepentingan pribadi, sudah begitu tidak hakim, tidak hikmah dalam cara dakwahnya, yang ini jahil, tidak punya ilmunya, yang ini caranya kurang tepat, yang ini begini, yang ini begitu, masyakil, banyak masyakil dalam cara dakwah yang mulia ini, dikarenakan para oknum-oknum yang bertanggung jawab. Allahul Musta'an. Ini semua barakallahu'alaikum sebagai nasihat untuk saya beribadi dan juga untuk sekalian. Kita harus mengevaluasi dakwah kita dan diri kita masing-masing. Diri kita dievaluasi supaya kita betul-betul sosok yang memang layak tampil dalam dakwah ini. Nah, terkait dengan masalah keikhlasannya, terkait dengan masalah manhajnya, terkait dengan basirahnya, terkait dengan hikmahnya, kita kasih, kita pelajari supaya kita benar-benar dikatakan layak dan diterapkan dalam dunia dakwah kita. Barakallahu itu. Dakwah yang ada harus semakin dipoles supaya semakin bagus, semakin syar'i, dan sesuai dengan bimbingan-bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dimohon dengan sangat yang belum mendapatkan poin-poin tadi atau belum terpenuhi pada dia poin-poin tadi, dimohon dengan sangat tahu diri. Kata para ulama, rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Ingat, ini bukan berarti mempersempit ruang, tidak. Tapi seleksi orang supaya masuk dalam perkara dakwah ini orang-orang yang memang memiliki semua poin-poin di atas. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masalah skala kecil, person face to face, door to door, dengan seseorang, semuanya bisa dengan kata ilmunya masing-masing. Jangan melebihi kata ilmunya itu. Balighu anni walau ayatan, bisa. Walaupun dengan satu majalah, satu buletin, atau tahu ilmu menyampaikan kepada orang tertentu begini-begini, enggak lebih daripada itu, skala yang terbatas, lah bas. Tapi kita berbicara masalah dakwah yang lebih luas lagi, menghadapi sekian banyak umat, sekian banyak problematika dan segala macamnya, harus orang tertentu yang tampil sesuai dengan apa yang disebutkan di atas oleh para ulama una. Orang yang alimun hakimun fi da'watihi ala basiratin fi da'watihi, sehingga diharapkan dakwah semakin bagus, semakin berkembang dan ilmiah. Jam 3 lebih 5 ini. Dari jam berapa saya berbicara ini? Saya lihat dalam pamfletnya itu cuma sampai jam 3 saja. Apa lanjut? Saya tadi mau memperpanjang masalah basirah, jamnya sudah lewat ini. Ini masih sepotong, masih belum banyak ini. Kita belum membahas masalah mauidhoh hasanah kapan, jidalnya kapan, takliful qulubnya kapan, hajirnya kapan, rubuknya kapan. Yang begini-begini malah belum. Ya, nanti sore ada taklim lagi loh ya. Antum perlu istirahat apa enggak? Perlu istirahat ya. Ya, kita dulu Pak ya. Masyaallah, Allah barakallahu fiik. Istirahat dulu, antum pada asar masih ada taklim yang berikutnya lagi. Ba'dal maghrib asar lagi taklim yang berikutnya lagi. Ya, semoga manfaat walaupun cuma beberapa poin penting yang tersampaikan. Intinya untuk kita pribadi dan untuk semuanya supaya dakwahnya alal hikmah dengan makna yang dijelaskan oleh para ulama una. Wallahu a'lam bishawab. Nakasila huna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.